radikalisme semakin menunjukkan kuku perusaknya. Mengancam Pancasila, bukalah mata. Pancasila yang menjamin siapapun boleh memimpin apa suku, ras, dan agamanya, terganggu sudah karena radikalisme datang. Memecah belah anak bangsa. Ini bisa jadi bahaya yang tak terhingga dan sulit untuk memperbaikinya. Siramkan api cinta. Siramkan air cinta untuk memadamkan benci yang ada. Buka mata dan saling menjaga, bukan saling menghujat, apalagi berteriak salah. Karena apapun itu, semua kita bertanggung jawab membuka pintu. Tak pernah belajar jauh untuk mengantisipasi. Terjebak, baru sadar. Berteriak, tapi terlambat. Mari menjaga Indonesia yang satu, dalam kekayaan yang luar biasa. Jangan pernah membiarkan kekacauan, tapi biarlah damai yang disemai dalam kehidupan perbedaan. Radikalisme, Anda harus mengenalinya. Atau Anda justru menyuburkannya. Hargai perbedaan yang ada. Tak perlu menepuk dada dan berkata, saya paling dan lebih benar dari yang lainnya. Pancasila, buka mata. Dia pemersatu kita, anak Indonesia. Bersama saya, Bigman Sirait.